juga antara umat yang berbeda agama. Jadi maka perlu diketahui oleh umat-umat non-muslim, sering mereka curigai, mereka takutkan, atau dengan istilah juga lain Islamophobia, bahkan ini juga sebagian dari orang-orang dianggap sebagai tokoh Islam, bahwa mereka menolak Islam itu sebagai hukum positif dalam negara atau dijadikan sebagai hukum di dalam bagi aspek kehidupan, pendidikan, ekonomi, politik, ya, sosial dan seterusnya. Mereka menolak dengan terjadinya penindasan, kezaliman, kesemena-menaan terhadap umat non-muslim. Hal ini sebetulnya adalah alasan yang mengada-ngada. Karena secara fakta dan dalam sejarah, tidak pernah ketika umat Islam berkuasa, kemudian di dalam kekuasaan muslim tersebut, umat-umat yang beragama mereka ditindas, dizalimi, diperlakukan semena-mena. Tidak pernah. Ya. Secara aturan resmi negara pun tidak ada. Kita bisa buktikan bagaimana ketentraman, kedamaian yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke Madinah. Di sana ada tiga komunitas orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Namun dalam fakta sejarah yang membuat selalu tidak jujur dan perjanjian yang selalu melanggar perjanjian adalah orang-orang Yahudi, orang Yahudi sendiri. Merekalah yang melakukan makar, tindakan provokasi untuk terjadinya apa? Permusuhan antar umat. Maka seperti Bani Nadir, sejarah mereka itu adalah ketika terjadi perjanjian mereka justru mengganggu wanita muslimah yang belanja di pasar, mereka buhul ujung bawa pakaian dari wanita muslimah tersebut, diangkut, digantungkan dengan bagian atas, sehingga ketika wanita berdiri apa terlihat apa, atau Bani Qainuqa, ya, Bani Qainuqa atau Bani Nadir, jadi ketika wanita berdiri terlihatlah aurat wanita tersebut. Jadi siapa yang berlaku tidak senonoh sebetulnya. Kemudian kalau tidak salah Bani Qainuqa di Bani Nadir adalah ketika Rasulullah SAW meminta pertolongan pembayaran diat, dan mereka merencana membunuh Rasulullah SAW sesudah mereka naik ke atas loteng rumahnya membawa batu besar yang untuk dilemparkan kepada Rasulullah SAW. Bani Qurayza, bagaimana mereka memprovokasi orang Arab semua untuk menyerang Madinah, yaitu dalam perang Khandaq atau perang Ahzab. Ya, padahal mereka sudah diberi keamanan, perjanjian, tapi mereka tidak jujur dalam kesepakatan-kesepakatan. Dalam fakta sejarah, ketika Umar bin Khattab berkuasa, dan itu kekuasaan yang sudah meliputi Persia, negara Persia yang ditaklukkan mulai Romawi sampai daerah Syam, di bawah kesan Umar bin Khattab hidup orang-orang Nasrani, orang-orang yang berbeda agama dengan Islam, dengan tentram aman. Bahkan jizya, upeti, itu tidak diwajibkan pada orang-orang muslim yang tidak mampu untuk membayarnya. Ya. Kemudian fakta sejarah yang tidak bisa didustakan oleh dunia adalah bagaimana kehidupan non-muslim ketika Islam berkuasa di Andalus, Cordova. Ya. Hidup dengan sangat damai. Ya, sudah dicontohkan dan bukti-bukti sejarah. Namun kita, kalau kita buka lembaran sejarah sebaliknya, jika umat Islam hidup minoritas di berbagai negara yang non-muslim, apa yang terjadi? Penindasan, ya, penyiksaan. Di Asia Tenggara yang tidak selesai-selesai masalah ada Burma, ya, bahkan dan beberapa negara lain, negara-negara yang pemerintahannya adalah orang non-muslim mayoritas, terjadi di sana penindasan-penindasan. Loh, kenapa dunia diam? Sementara kalau ada saja keributan, ya, non-muslim sedikit diganggu di suatu negara Islam, terjadi sikap yang tidak baik dari seorang muslim, perbuatan personal, itu kan diekspos besar-besaran, bahkan PBB turun, ya, hak asasi manusia yang berbicara dan seterusnya. Nah, ini kelihatan. Maka terjadi kekacauan di dunia ini berasal dari ketidakadilan itu. Ketidakadilan. Bukan hanya kita ambil contoh di luar negeri, di negara kita saja, di mana umat Islam minoritas, mereka di sana ditindas. Ya, tidak kita sebutkan salah satu tempat ya, di mana orang Muslim pada hari-hari besar mereka tidak boleh juga ikut keluar ketika mereka melaksanakan ritual perayaan hari ya mereka. Tidak boleh menghidupkan api. Sementara orang Islam tidak pernah masa mereka kalau bulan Ramadan untuk berpuasa. Ya kan? Ditutupnya bandara secara semua kegiatan mati semua. Ya, tidak ada bicara masalah ekonomi semua. Ya. Itu namanya ifrat, mewajibkan ya keyakinan kepada orang lain. Apalagi kalau bicara masalah hijab, jilbab, viral di daerah tersebut dan beberapa daerah muslimah tidak izinkan memakai pakaian secara islami. Ini jelas bertentangan dengan undang-undang dan seterusnya. Kesepakatan hidup kita bernegara ada undang-undang. Tapi mana tindakan? Nah, tapi ketika terjadi suatu daerah ya, seperti yang kemarin-kemarin sempat viral di Sumatera Barat. Wah, diekspos besar-besarnya. Padahal sebelumnya di dua daerah minoritas muslim, satu di daerah bagian sana, di daerah bagian timur semua, dua provinsi masih menyebar videonya. Ya, dipaksa membuka jilbabnya kalau tidak atau pindah sekolah segala macam. Nah, inilah kita melihat dengan nyata kepala kita sendiri dan kita saksikan bahwa yang namanya keadilan itu hanya dalam Islam. Tidak akan ada di luar Islam, itu enggak ada. Ya. Mereka meminta keadilan jika mereka itu saat minoritas karena mereka takut ditindas. Bahkan di mereka minoritas saja orang-orang non muslim itu pun bisa berbuat sekehendak hati mereka. Ya. Tapi apakah umat Islam berbuat senonoh, membalas dengan tanpa mempertimbangkan maslahah? Tidak. Ya, tapi kenapa selalu di media massa yang disudutkan adalah umat Islam? Baik. Kemudian di antara ayat-ayat yang menegaskan bagaimana umat Islam itu tidak boleh berbuat zalim kepada umat yang lainnya, di antara pertama contoh Allah SWT katakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Dan Allah perintahkan kalian untuk melaksanakan amanah-amanah itu kepada pemiliknya. Bila kalian memberikan keputusan antara manusia, antara bainan nas, bukan bainan muslimin. Bila kalian memberikan keputusan hukum di antara manusia, antahkum bil adl. Beri keputusan itu dengan adil. Innana ni'ma ya'dukum bih, innallaha kana samian basira. Itu Allah tegaskan. Ya, wa idza hakamtum bainan nas antahkum bil adl. Jika kalian memberikan keputusan antara sama manusia, hidupkan dan tegakkan keadilan dengan seadilnya. Ini dibuktikan oleh Rasulullah, walaupun Rasulullah SAW diusir, disakiti di Mekah oleh orang kafir Quraisy. Ketika beliau berhijrah, mau berhijrah, yang mana beliau di rumah beliau ada titipan-titipan amanah orang-orang kafir Quraisy. Padahal mereka adalah orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Cuma sebagian mereka menitipkan hartanya Rasulullah sebagai karena Rasulullah terkenal orang yang terpercaya. Saat mau berhijrah, Rasulullah SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan amanah-amanah itu kepada pemiliknya. Kenapa Rasulullah tidak bertindak namanya? Udah, dia kan mereka, kaum mereka memusuhi saya. Udah, dan juga mengusir sebagian sahabat Rasulullah SAW yang mana harta mereka ditinggal Mekah, mereka berhijrah ke Madinah atau ke negeri Habsyah. Sebagai gantinya saya ambil aman-aman mereka, enggak pernah Rasulullah buat demikian. Rasulullah SAW justru memerintahkan Ali untuk mengembalikan amanah-amanah orang kafir Quraisy tersebut, orang musyrikin tersebut kepada pemiliknya. Ya. Baik. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam ini adalah syariat ya untuk kedamaian dunia. Maka wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan tercipta kedamaian di tengah bumi ini. Maka kedamaian itu hanya dengan cara Islam, bukan dengan cara lainnya. Ya. Sebetulnya mereka-mereka yang secara internasional menggerakkan perdamaian mudah saja sebetulnya. Ya, stop pembuatan senjata sudah selesai. Semua senjata apapun saja, alat-alat tempur itu diberhentikan, enggak usah ada boleh diproduksi. Dunia ini damai. Tapi sebagai negara dikuasai, justru itu adalah modal ekonominya. Diciptakan konflik di negara lain, dijual alat-alat itu kepada negara tersebut. Contoh umpamanya, perdamaian di Palestina itu sangat mudah. Bagaimana mudahnya? Cabut semua senjata berat yang ada di Israel dan juga di Palestina, tapi sebaliknya tadi juga. Palestina enggak boleh memiliki senjata, Israel boleh memperkayakan senjata. Nah, tentu iya. Akan ditindas habis-habis oleh orang Israel, orang-orang Palestina. Coba kalau semuanya mereka sedang bertengkar ini, diambil semua senjata mereka, paling-paling hanya adu jotos, paling lempar batu, jangan pakai kayu. Itu baru adil menyelesaikan masalah. Ini yang satu dibiarkan memiliki senjata, bermacam-macam bentuk senjata, yang lain enggak boleh. Nah, ini apa namanya, keadilan apa ini? Mudah menyelesaikan konflik itu mudah sebetulnya. Ibarat anak antum atau ada orang berkelahi, ya semua senjata diambil. Ya, kalau hanya tinju-tinju penjol-penjol. Ya kan tuh. Ini sebetulnya kadang-kadang kita ya orang pintar itu kadang-kadang pintarnya gimana membalik fakta yang banyak. Ya menyelesaikan masalah di Palestina itu enggak berat-berat sebetulnya. Setiap dunia yang ada konflik baik dimanapun saja, ya. Tapi dulu Indonesia sebelum menjatuhkan Presiden Soeharto, tahu enggak antum? Yang embargo pertama sekali apa embargo? Alat-alat persenjataan ABRI. Teori mereka itu. Ya, kan dia embargo itu. Kenapa? Ya, orang-orang Rohingya yang ditindas itu tentaranya tidak embargo itu. Negara itu udah alat persenjataannya. Nah, kita melihat nyata kejadian-kejadian seperti ini. Jadi disinilah kadang-kadang, ya, ketika saya membahas tentang tulisan sebab-sebab munculnya terorisme itu adalah salah satu pemicunya ini, keadilan yang tidak ada di dunia ini. Maka orang-orang yang sikap akal dia nekat cari jalan pintas, cari cara untuk membalas. Ya, bapaknya yang mencuri, anaknya yang dipukul, seperti itulah. Yang penting bisa balas. Nah, ini Islam juga tidak membenarkan. Tapi kita harus menyadari, dicari akar persoalannya apa? Akar persoalannya terorisme terbesar adalah ketidakadilan di dunia ini yang dilakukan terhadap negara-negara Islam atau terhadap kaum muslimin. Itu nyata. Di satu sisi mereka menuntut negara Islam untuk memberikan kebebasan, ya, hak yang sama antara minoritas dan mayoritas, sementara di negara mereka tidak demikian. Ini kan hukum setan seperti ini. Ya. Baik. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala ayat kedua, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu fahuwa, ha? Huwa aqrabu littaqwa. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan menyebabkan kebencian kalian terhadap sekelompok kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah. Itulah sangat membawa itu salah mereka kepada ketakwaan. Jadi kebencian beda agama, beda politik, beda apapun saja, partai beda apapun saja, jangan menjadikan itu buat kalian tidak berlaku adil. Nah, kita saksikan sekarang ini. Masyarakat orang-orang bodohnya tahu banyak sekali perlakuan-perlakuan karena beda politik, beda pilihan. Berada di organisasi terjadi kezalim-kezalim luar biasa. Sedangkan Allah katakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Alla ta'dilu. Ya, jangan menyebabkan kebencian kalian sekelompok kaum buat kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah. Huwa aqrabu taqwa. Karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jelas sekali. Ya. Bagaimana Islam menuntut umatnya untuk berlaku adil kepada siapapun. Ya, orang-orang yang tidak bersalah tidak boleh disakiti, tidak boleh dizalimi. Jangankan manusia, binatang saja enggak boleh dizalimi. Begitu Islam. Binatang saja enggak boleh dizalimi. Apalagi manusia. Jadi Islam, Islamlah yang memanusiakan manusia. Hanya Islam solusi untuk kedamaian dunia, tidak ada yang lainnya. Cuman kebodohan orang dengan ajaran Islam, ya, membuat dia tidak mempercayai Islam sebagai pelopor keadilan di dunia ini. Ima kebodohannya terhadap Islam, ima memang mereka tahu, tetapi mereka sengaja menutup mata dan sombong kepada ajaran Islam itu. Hanya dua saja itu kemungkinan. Ya, ima karena kesombongan, ya, takut kehilangan kesempatan, kedudukan, segala macam, dan juga di antara orang munafik dan kalangan umat ini, mereka ingin mengambil berdiri di antara dua kaki, ya, dapat kiri kanan seterusnya. Ya. Ini kenyataan dalam kehidupan ini. Orang-orang munafik itu cirinya mudah saja. Yang mereka mencela Islam, mencela kaum muslimin, mengangkat-angkat musuh Islam, ya, memuji-muji musuh Islam, memuji-muji budaya orang kafir, itu jelas munafik itu. Itu ciri munafik. Ya, apalagi nyata-nyata Allah ajaran Islam. Ya, menyebut ajaran Islam itu budaya Arab, sementara menjalankan budaya-budaya setan yang datang dari barat, enggak masalah. Sekarang mana sih budaya Indonesia yang dipakai dalam bentuk pemerintahan kita? Demokrasi itu bukan budaya Indonesia. Demokrasi barat itu budaya barat. Budaya Indonesia demokrasi yang disebutkan dalam sila keempat dalam Pancasila, musyawarah. Bukan demokrasi liberal. Tentang berpakaian resmi dalam keseharian pemerintahan kita. Itu pakaian apa? Berdasi, itu bagi itu budaya Indonesia dari dulu. Enggak. Ya, dulu pernah rok pendek segala macam itu budaya Indonesia. Enggak. Antum lihat, budaya orang asli Indonesia itu adalah menutup aurat. Ya. Banyak sekali. Maka di dalam tulisan saya perda syariat dalam tinjauan konstitusi, ya, akidah Islam, konstitusi dan ya dari tiga sisi, pertama dari syariat Islam, kemudian dari konstitusi negara, aturan-aturan negara, dan juga sejarah. Kalau kita lihat di negeri republik ini tidak sedikit kerajaan-kerajaan Islam yang sudah berdiri. Maka antum harus belajar. Ya. Mestinya pemerintahan aturan-aturan diwarnai oleh itulah asli kebudayaan Islam Indonesia. Sekian banyak budaya-budaya Islam. Kerajaan-kerajaan Islam, Ternate, Demak, Sumatera Pasai, Goa, dan seterusnya, banyak sekali. Ya. Baik. Kemudian bukti-bukti lain di sini. Bagaimana? Pertama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan bahwa adilnya beliau, kita tunjukkan tadi ketika beliau mau berhijrah mengembalikan semua titipan orang-orang musyrikin, walaupun orang musyrikin itu mengusir dan membenci beliau dan para pengikut beliau. Kedua adalah dalam suatu kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan barisan pasukan perang Uhud, kalau enggak salah, ya. Sebenarnya kan Ishaq, Rasulullah meluruskan barisan. Di masalah baris berbaris itu sudah digambarkan Rasulullah SAW waktu perang Uhud itu, ya. Jadi ketika itu Rasulullah punya suatu tongkat di tangan-tangan kecil itu atau urat, ya. Oh, kidhun, ya, kidhun ini disebutkan arti di sini kidhun, al-kidhun itu adalah asam, apa, panah, ya, di panah, al-kidhun itu panah. Jadi yu'adilu bilqom, itu meluruh supaya barisan lurus. Nah, pamara bi sawad ibn Ghaziyah, ya. Lalu dia lewat dengan seorang sahabat, jadi mustan agak maju dikit dari barisan. Maka didorong Rasulullah SAW pakai panah tadi itu, didorong gitu. Ya. Artinya di sini mustasil ay kharij wa nasala ati kharij minal keluar dari barisan. Ya. Potong apa pipa ini dikada. Rasulullah SAW menunjuk itu perutnya dikit, dengan panah tadi, dengan apa? Busur panah atau apa namanya? Bukan, ya, sepanahnya. Istawa ya sawat, lurus hai sawat, nama sahabat ini, ya, lurus. Faqala ya Rasulullah auja'tani, katanya, ya Rasulullah, engkau telah menyakitiku, sakit ya Rasulullah, gitu. Ya. Waqad ba'asaka Allah bilhaq wal adil. Dia katakan Allah telah mengutus engkau dengan kebenaran adil. Fa'akidni, tolong aku mau meminta keadilan. Fakasafa Rasulullah SAW an batni, Rasulullah buka perutnya, silakan dikasihkanlah itu tanahnya. Ya Rasulullah, ya, hadara ma tara. Jadi kemudian pak tanah kau pakab balabak nahu. Akhirnya dia sebetulnya bukan ingin membalas. Akhirnya dia cium perut Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang membuatmu melakukan ini, hai sahabat? Kata, qala ya Rasulullah, hadara ma tara. Itulah apa yang kau lihat. Ya. Faraktu ayyakuna akhla ahdi bika ayyamasa jildi jildak. Kata dia, sebelum saya mati syahid ini, saya ingin kulit saya menyentuh kulitmu, ya Rasulullah. Subhanallah. Pada Rasulullah SAW di khairin wa qalahu. Lalu Rasulullah SAW mendoakannya untuk kebaikan. Kemudian juga, dalam kisah lain, wajah Yahudiun yastaki ilai ahad ashabihi. Seorang Yahudi pernah melapor ke Rasulullah SAW, yang mengadukan tindakan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, ya Muhammad, inna li ala hadha arba'atu darahim. Hai Muhammad, saya punya piutang dengan orang ini 4 dirham. Waqad laghabani 'alaiha. Dia enggak mau bayar nih, sahabatmu. A'ti haqqahu. Kata Rasulullah SAW kepada sahabat tadi, bayar itu hutangmu, berikan haknya. Qala, berkata sahabat tersebut, walladhi ba'atha bil haqq. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, hai Rasulullah, ma'aqdiru 'alaiha. Saya belum mampu bayarnya. Qala, a'ti haqqahu. 3 kali Rasul nyuruh, ya, walladhi ba'nafsi bi yadihi, ma'aqdiru 'alaiha. Disuruh lagi Rasulullah bayar. Kata orang ini, saya enggak mampu membayar Rasulullah. Qad akhbartuhu annaka tab'atuna ila Khaybar. Farju an tuan di mana? Syai'an. Kata dia, saya menunggu. Saya bicara kepada dia, engkau akan mengutus kami untuk ke Khaybar. Maka saya berharap akan mendapat sebagian dari ghanimah. Farji faqdihi, nanti pula saya bayar utang saya sama dia. Wala fi haqqahu, kata Rasulullah, bayar haknya. Maka Rasulullah idza qala thalasan lam yurajid. Ya, apabila Rasulullah SAW apabila mengatakan 3 kali ungkapan, tidak boleh lagi dibantah. Kemudian juga wa kana yuqimu hududallahi ala man wajaba alaihi dzalika bi adl wa insaf. Coba lihat. Ya, sebenarnya riwayat Imam Bukhari. Hatta beliau menyebutkan ketika ada seorang wanita Bani Makhzumiyah mencuri, lalu dari tokoh-tokoh besar Makhzumiyah ini ingin membebaskan wanita dari hukuman, maka berbicara kepada Usamah bin Zaid, yaitu Zaid ini bin Harithah kan sangat sayang, ya, pelayannya Rasulullah SAW, punya anak Usamah dan juga dicintai oleh Rasulullah SAW, ya. Nah, maka mereka bicara ke Usamah supaya Usamah bicara kepada Rasulullah SAW untuk membatalkan hukuman potong tangan bagi wanita ini. Rasulullah SAW berkhutbah, ya Yohanes, menyampaikan apa berpengaruh walau bagaimana cinta beliau kepada Usamah bin Zaid ini, bahkan namanya hibbu, ya, hibbu Rasulullah SAW, kekasihnya Rasulullah SAW, dicintai, hibbu Rasulullah SAW, itu namanya Usamah, ya, sangat sayang pada Usamah tersebut Rasulullah SAW. Lalu Usamah berkata kepada Rasulullah SAW untuk menangguhkan atau menggagalkan hukuman kepada wanita Makhzumiyah tersebut. Apa kata atashfa'u fi haddillahi min hudud fi haddin min hududillah? Apakah engkau memberi syafaat kepada orang yang melanggar hukum Allah? Nah. Kemudian lalu berkhutbah. Ya ayuhan nas, innama dhalla man kana qablakum, sesungguhnya orang sebelum kalian sesat. Annam kanu idza saraka asy-syarif tarakuh. Bila mencuri, kalau orang-orang terhormat dibiarkan, enggak dihukum. Wa idza saraka dha'if fihim aqamu 'alaihil had. Jika orang lemah, orang bawahan, orang enggak punya kedudukan, orang enggak terkenal melakukan sebuah kesalahan, mereka beri hukuman. Wa illallahi, demi Allah, law anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu laqata'a Muhammadin yadaha. Demi Allah, seandainya walaupun Fatimah putri Muhammad yang mencuri, sungguh Muhammad akan memotong tangannya. Adakah hukum seperti ini? Pernah kami buktikan di sini di Indonesia hukum seperti ini? Jika anaknya, keluarganya, atau kolega-kolega partainya bersalah, apa yang dilakukan pembelaan? Ya, begitu Rasulullah SAW tegasnya. Ya, dalam keadilan. Rasul katakan, seandainya putri Muhammad yang mencuri, sungguh Muhammad akan memotong tangannya. Itulah keadilan Islam. Ya, ini fakta-fakta. Kemudian juga, pada masa Umar bin Khattab, ya, yang telah menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutannya dalam kekuasaannya, Umar bin Khattab ini, anak Umar bin Khattab, ikhtasama ilaihi Muslim wa Yahudiyun. Ada dua orang yang berselisih dan dibawa menghadap Khalifah Umar bin Khattab, seorang Muslim dan seorang lagi Yahudi. Fara Umar anal haq lil Yahudi, bahwa kebenaran adalah milik orang Yahudi. Faqada lahu, maka ditegakkanlah haknya, diberikanlah hak itu kepada orang Yahudi. Faqala Yahudi, maka orang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab, wallahi laqad qadaita bil haqq, demi Allah engkau telah menegakkan keadilan. Ya, itu kata orang Yahudi tersebut. Ya, kemudian juga Umar bin Khattab bagaimana keadilannya di musim haji, dia panggil, dia bicara kepada manusia yang hadir, wahai manusia, siapa di antara kalian yang punya yang tertindas, yang dilakukan oleh gubernur-gubernurku dengan tidak adil, silakan hari ini melapor. Silakan hari ini melapor, ya. Qala ayyuhan nas, inni lam ub'as ummali 'alaikum liyusibu min absharikum. Aku tidak mengutus petugas-petugasku atas kalian untuk menyakiti kalian, menyentuh kulit kalian. Wala min amwalim, atau mengambil harta kalian. Innama ba'astuhum liyahjizu bainakum. Aku utus mereka adalah untuk mendamaikan, menenangkan, menegakkan keadilan antara kalian. Waliyaqsimu fai'akum bainakum, untuk membagi harta fai' dan keadilan antara kalian. Faman fa'ala bi ghairi dhalik falyaqum. Barang siapa yang diperlakukan selain dengan hal itu, silakan berdiri. Ya. Fama qama ahadu illa rajul wahid. Tidak ada yang berdiri kecuali satu orang. Ya. Wa qala ya amirul mu'minin inna 'amilaka fulan darabani mi'ata sautin. Dikatakan sungguhnya petugas kamu, ya, si fulan telah mencambukku 100 kali. Qala bima darabtahu? Jadi katakan pada orang tadi, kenapa engkau cambuk dia 100 kali? Qul faqtasa minhu, ya. Berdirilah, silakan kamu kisos dia. Faqama Ibnu Mu'az faqala ya amrul mu'minin innaka lan infa'alta hadha yaqsur 'alaika wa yakunu sunnatan ya'khudhu biha min ba'dik. Kata Amr bin As, kalau ini engkau lakukan hal mukminin, nanti dijadikan sunnah. Ya, akan banyak melakukan hal ini. hajara yudribuhu bisawt wa yaqulu Umar idrib ibn al-Umayyu apa nih al-Amin ya, al-Amin al-Umayyan al. Kata dia, kata Umar, ambil cambuk dan silakan pukul itu ya dua anak orang yang amini ibn al-Amin ya. Qala Anas rawil kisah, Anas yang meriwayatkan kisah ini, fadaraba, laksanakan kisahnya ya. Ya, kemudian wallahi laqad darabahu wa nahnu nuhibbu darbahu. Kenapa harus mengatakan dipukul, jadi cambuknya balasan tadi kisah itu dilakukan dan kami suka. Kenapa? Bukan suka untuk karena dibalasnya, tapi tegaknya keadilan itu disukai ya, walaupun maafkan lebih baik. Tama akla anhu hatta tamannai ta'irfa anhu, enggak berhenti dia mukul sampai kami ingin dia berhenti. Suma qala Umar li misri da' sil'ati Umar sil'ati amrin ya. Lalu Umar berkata kepada orang Mesir itu, cukup ya. Faqala ya amru min inna ma ibnahu kemudian disuruh lagi bapaknya, tadi kan anaknya, sekarang bapaknya lagi. Bapaknya membiarkan anaknya berbuat. Maka menyuruh innama ibnuhu alladhi darabani, tapi orang Mesir jawab, yang memukul saya adalah anaknya, bukan bapaknya. Waqad istafaitu minhu, sudah cukup, saya sudah membalas kesakitan saya. Faqala Umar bin Amrin, Umar berkata kepada Amr bin Mu'az, ya mulukam ta'abattum nas, sejak kapan kalian memperbudak manusia? Waqad ulid walad ummahatu ahrara, sedangkan ibu-ibu mereka telah lahir mereka dalam keadaan merdeka. Kemudian Amrul Mu'az berkata, ya Amrul Mu'minin, wahai Mu'minin, lam a'lam walam ya'tini, aku enggak tahu kejadian, enggak tahu sama Amrul Mu'az ini. Mu'az ke seorang sahabat Nabi SAW, aku enggak tahu, dan orang Mesirnya juga tidak melapor ke Amrul Mu'az. Itulah kejadiannya. Nah, masih banyak bukti-bukti keadilan itu ya. Di antaranya ada lagi kisah Abdullah bin Rawaha. Ketika Rasulullah SAW mewakilkan kepada dia yang mengambil yaitu hasil dari pertanian Khaybar, maka orang Yahudi ingin menyogoknya ya, supaya dia mau apa, memperbanyak bagian orang Yahudi. Disogoklah. Namun ya masyal Yahud, antum aghadul khalqi ilayya, kalian adalah makhluk Allah yang paling saya benci. Qataltum anbiya Allah, karena kalian adalah pembunuh para nabi Allah. Wa kadzabtum ala Allah, dan kalian juga bohong atas nama Allah. Wa laysa hamiluni bughdi iyyakum ala ahayfa alaikum, tapi kebencian saya kepada kalian tidak membuat saya untuk berbuat zalim kepada kalian. Itulah tindakan para sahabat Nabi SAW. Dengan lagi kisah yang sangat mengagumkan sekali ada Khalifatul Amirul Mukminin, yaitu Ali bin Abi Thalib, seorang khalifah. Kisahnya masyhur. Dia berhuk karena baju besinya ditemukan oleh seorang Yahudi. Dia pergi ke kodinya Sureh ya. Kemudian ada orang Zimmi ini mendapatkan bajunya milik Ali bin Abi Thalib tersebut ya. Jadi di sini disisakan oleh Sya'bi dan sanad riwayat Imam Baihaqi, Ali bin Abi Thalib pergi ke pasar, lalu dia dengan orang Nasrani menjual ya, orang Nasrani menjual dir'an, baju besinya. Qala fa'arafa Ali, dilihat ini adalah baju besinya yang hilang. Qala hadhi dir'i, dikatakan ini makanya baju besi saya. Baina mana ka qadi muslimin? Ya, kita bawa ke qadi. Wa kana qadi muslimin Syurayh, itu yang jadi qadi itu adalah Syurayh, jaksanya atau qadinya, hakimnya. Karena Ali istaqbahu, Ali yang mengangkat dia sebagai hakim agung ya. Tatkala Syurayh melihat Ali bin Abi Thalib, dia berdiri dari masjid qadha, wajasa Aliyan, kemudian menyuruhkan Ali untuk duduk di tempat duduknya dia. Wajasa Syurayh qudamahu ila jan Nasrani, yusru Syurayh duduk dekat orang Nasrani tadi. Nah, faqala Ali, ya Syurayh, law kana khasmi musliman laq'atta ma'ahu majlisal khas. Kalau seandainya lawanku adalah seorang muslim, aku akan duduk bersama dia di sana. Walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kisah di sini terakhir adalah Ikhdi bainahu bainahu ya Syuraih, tolong putuskan, beri keadilan antara saya dengan dia ya Syuraih. Maka Syuraih mengatakan, mata kuliah mu'minin, apa alasanmu hai mu'minin, hujahnya, buktinya. Maka Ali berkatakan, ini adalah baju besi saya, zahabat minni mundu zaman, yang hilang sudah berapa lama. Faqala Syuraih, mata kuliah Nasrani, tanya lagi orang Nasrani, apa pendapatmu? Ma'akadzibu amirul mu'minin dir'ah hiya dir'i, aku tidak mendustakan mengatakan dia bohong, tapi ini adalah baju saya, baju besi saya. Faqala Syuraih, ma'ara antakhruja min yadihi fahal min bayina, ya, tidak bisa diambil dari orang Nasrani sampai ada bukti kalau itu milik Ali bin Muthalib. Faqala Ali, sadaqa Syuraih, benar Syuraih. Faqala Nasrani, amma ana ashadu an hadith hadhi ahkamul anbiya. Jadi karena Ali kan enggak punya bukti bahwa itu miliknya dia. Dalam sebuah riwayat malah dia ingin manggil anaknya Hasan sebagai saksi, tapi Syuraih menolak karena anak bisa enggak bisa menjadi saksi bagi bapaknya. Akhirnya karena keputusan itu diberikan adalah milik orang Nasrani, tidak ada bukti kalau itu milik Ali. Ya, walaupun itu adalah Ali ngaku adalah punya dia, tapi mana buktinya? Akhirnya Syuraih enggak bisa memberikan itu ke Ali bin Thalib, tetap milik orang Nasrani. Tapi apa pernyataan dari orang Nasrani ini? Inilah keputusan yang sesuai dengan hukum para nabi. Sadaq kemudian dia katakan, "Amirul mu'minin yaji ila qadihi," di mana seorang pemimpin mu'minin datang kepada qadinya. Kemudian qadinya justru malah mengalahkan tuntutan dia. "Hiya wallahi ya amirul mu'minin dir'uk." Akhirnya orang Nasrani ini ngaku ini adalah memang punyamu. Ibta'tuka atba'tuka minal jaysh. Jadi dia pernah di belakang tentara. Waqad zallat an jamalikal awraq. Al awraq. Jadi jatuh dari ontanya Ali. Diambil dipukul oleh dia. Fa khatwa, maka saya ambil. Fa inni asyhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah. Akhirnya dia saat itu masuk Islam. Subhanallah. Itulah bagaimana keindahan-keindahan keadilan dalam Islam. Ya, apalagi nanti kalau kita mau bicara kita bagaimana kondisi ketika Islam memerintah di Andalus atau di Cordoba, ya, sana akan banyak sekali, ya, bukti-bukti nanti betapa nyamannya orang-orang non-Muslim hidup di bawah panji dan kekuasaan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal, karena waktu sudah masuk, silakan azan. Thank you. Apakah boleh Ustaz membunuh orang-orang munafik yang jelas-jelas menyerang Islam, dan apakah juga boleh membunuh orang kafir yang menyerang Islam? Syukran. Taib. Dalam melakukan segala bentuk hukum pidana, itu yang melaksanakannya adalah apa? Penguasa, hakim. Makanya orang-orang munafikin di masa Rasulullah SAW tidak dibunuh, kan? Maka Rasulullah SAW mengambil, menyebutkan, la uridu an yatahaddatsan nas anna Muhammadan qatala ashabah. Jangan sampai manusia menyebarkan opini ya bahwa Muhammad suka membunuh sahabatnya. Rasulullah tahu orang-orang munafik waktu itu. Abdullah bin Salul jelas sekali itu. Ya, yang menegakkan hal itu adalah hakim. Bahkan Rasulullah SAW hakim saat itu, tapi beliau tidak mengambil tindakan kepada orang-orang munafik tersebut. Ya, jadi membunuh, menghukum tidak boleh dilakukan oleh di luar ketentuan hukum yang ada. Artinya harus diproses secara hukum. Seseorang, ya, mau ditindak secara hukum harus ada penetapan hukumnya, diproses. Kalau tidak, setiap orang bisa menuduh ketika dia tidak senang dengan orang lain, membunuh, menyakiti, dia telah keluar dari Islam. Tidak demikian. Ya, maka di masa Rasulullah SAW tidak pernah sahabat melakukan tindakan-tindakan demikian atau para di masa bagaimana, kecuali dalam kondisi perang. Kondisi perang, dan ini ada syarat-syaratnya, perang itu dibawa kepemimpinan resmi penguasa, bukan kelompok-kelompok Islam mengadakan jihad, bukan. Karena di antara syarat perang itu pertama punya teritorial yang jelas. Maka Rasulullah SAW tidak mewajib, tidak disyariatkan jihad ketika beliau di Makkah, karena beliau belum pernah punya teritorial yang jelas, ada kepemimpinan jelas, ada istana, ada tempat pemerintahan yang jelas. Yang kedua, adanya biaya untuk perang tersebut, ada ketentuannya juga. Kemudian juga adanya pasukan yang terlatih. Itu semuanya harus dibawa kendali penguasa yang resmi. Ya. Ada ketentuan-ketentuannya. Jadi oleh sebab itu penegakan hukum ya pidana itu bukan yang melakukannya kelompok-kelompok Islam, tapi adalah pemerintah yang resmi, penegak hukum yang resmi. Baik. Bagaimana cara menasihati orang yang belajar ilmu kalam? Karena dia adalah saudara saya. Ya, aja-aja belajar Al-Quran dulu, belajar akidah yang benar dulu. Ya, jelaskan kepada dia akidah-akidah Ahlussunnah, pokok-pokok dasar akidah Ahlussunnah Jamaah. Dengan mengajarkan ilmu itu, dia akan melihat dan membandingkan apa yang dia pelajari dengan ya dengan apa yang dia ketahui dari ilmu kalam tersebut. Semuanya harus dilakukan dengan cara proses, tidak mungkin dengan cara tergesa-gesa. Semuanya harus kita lakukan dengan cara proses yang baik, mendakwainya secara baik-baik, menasihati secara baik-baik, mendengarkan kepada dia penjelasan pokok-pokok dasar dalam pemikiran Islam. Bagaimana mungkin keadil Islam terhadap wanita? Islam yang hadir terhadap wanita, ya, yang digambar-gambarkan oleh orang tidak kezaliman Islam dalam Musa karena dia tidak paham ajaran Islam itu. Bahkan wanita itu adalah sangat mulia di dalam Islam. Banyak sekali keutamaan-keutamaan wanita dalam Islam. Maka disebutkan di antaranya jika seorang memiliki anak perempuan lalu didiknya dengan baik kemudian menikah, baginya apa? Surga. Atau seorang meninggal anaknya wanita wasi bayi, dia juga mendapatkan pahala yang besar, beri syafaat kepada dia dan seterusnya. Kemudian terutama lagi ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang kemuliaan orang tua, ibu, ya, ketika Rasulullah tanya man ahwana sibil bir, siapa manusia yang harus saya lebih berbuat baik padanya, ummu, sampai tiga kali Rasulullah menyebut ibumu. Wanita itu tidak berpindah iman sebagai ibu, iman sebagai anak, iman sebagai saudari, ya, iman sebagai istri. Ya, ini semuanya dibawa tanggung jawab laki-laki. Kalau ada wanita itu adalah separuh laki-laki, tidak mutlak separuh laki-laki dia. Kalau dia bergabung dengan lelaki, ada kondisinya dia kadang-kadang mendapat separuh ketika tidak ada yang mewaris kecuali dia sendiri. Atau wanita lebih dari satu orang, maka dia dapat 2/3 bersama laki-laki. Karena kalau dia bersama laki-laki, makanya kalau tidak ada laki-laki dia dapat berapa? Separuh kan? Karena ada laki-laki apa? Karena wanita selama ada laki-laki dia tanggung jawab laki-laki itu. Emang tanggung jawab kakaknya, saudaranya yang laki-laki atau adiknya yang laki-laki atau bapaknya atau suaminya. Ya? Maka dia berada, kalau ada laki-laki berarti dia tanggung jawab laki-laki itu. Dan dasar harta wanita itu sebetulnya dia tidak keluar hartanya, maka dia diberi dalam warisan, kena tanggung jawabnya dalam biaya keluar dibanding laki-laki jauh. Laki punya tanggung jawab terhadap adik-adiknya, keluarganya yang perempuan, anaknya, istrinya. Sedangkan kalau wanita, dia adalah di bawah tanggung jawab laki-laki. Ya. Maka oleh sebab itu yang wajib mencari nafkah itu adalah laki-laki. Jadi Islam menempatkan wanita itu pada posisi yang sangat mulia, bukan pada tempat yang hina. Ada yang melihat ketika Islam yang mulia itu adalah memberikan kebebasan pada wanita untuk berusaha. Ini sebetulnya penghinaan terhadap wanita. Penghinaan ketika mereka dijadikan sebagai tenaga kerja, kasar, buruk, ya, pekerjaan seperti laki-laki. Padahal wanita itu fitrahnya jauh berbeda dengan laki-laki. Ya, maka Islam sebetulnya sangat memuliakan wanita itu, dijaga, tidak ada bandingnya dengan agama lain. Banyak sekali bukti-bukti bagaimana Islam memuliakan wanita. Itu keadilan Islam. Ya, keadilan Islam di dalam memperlakukan wanita, bukan sebaliknya. Wanita jadikan sapi perah. Bahkan dalam kenyataan, antum kalau lihat sebetulnya di wanita-wanita buru-buru, wanita setelah pekerja-pekerja itu, kenapa mereka memilih wanita? Karena pertama, gajinya bisa lebih rendah daripada laki-laki. Yang kedua, wanita tidak berani protes, maka mereka lebih mengutamakan apa? Wanita untuk bekerja. Gitu. Yang terlebih lagi ada buku baru kemarin saya dapat dikirimi. Program-program internasional merusak generasi manusia dengan menjadikan wanita sebagai apa namanya alat perusaknya. Ada buku kemarin saya lupa. Itu kalau nggak salah wanita dalam pandangan berbagai keputusan-keputusan internasional. Itu dibawakan oleh dia semua bagaimana wanita itu sebagai senjata untuk merusak. Ya. Hakikatnya untuk merusak. Padahal wanita itu punya tugas yang sangat berat, lebih berat dari laki-laki, yaitu membina generasi. Ketika wanita-wanita meninggalkan profesinya sebagai pembangun generasi masa depan, ya, orang tua yang profesor, yang dokter, dia justru mengajar anak orang, anak ini garap oleh para pembantu, dididik oleh para pembantu. Ini musibah besar. Dahulu wanita-wanita cerdas melahirkan putra-putri yang cerdas karena mereka mendidik anaknya di rumah. Ya, sebab itu sebetulnya wanita itu sebetulnya adalah punya peranan yang sangat penting dalam pendidikan. Oleh sebab itu Islam juga memberikan perhatian terhadap pendidikan wanita. Maka di masa Rasulullah SAW wanita diberikan majlis-majlis, para sahabat juga mendidik, dan tidak sedikit tokoh-tokoh Islam yang lahir dari hasil didikan-didikan ibunya yang punya semangat tinggi dalam mendidik putra-putrinya untuk menjadi ulama. Salah satu contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu adalah hidup dalam keadaan yatim. Setelah orang tua beliau meninggal di Gaza, dibawa oleh ibunya ke Mekah. Balik. Ya, karena beliau keturunan dari Al-Muttalibi, dari keturunan saudara Hashim. Ya, bagian dari Al-Bait. Itu hasil bagaimana ibunya mendidik Imam Syafi'i, perhatiannya. Ya, dan banyak juga di antara ulama-ulama yang hidup dengan ketika hidup dengan ibu tirinya, seperti Syekh Abdurrahman Sa'di. Syekh ulama hidup bersama ibu tirinya. Dibesarkan, dididik oleh ibu tirinya. Menjadi ulama. Syekh Abdurrahman Sa'di. Kemudian yang kita dapatkan penjelasan dari para masyayikh. Banyak sekali. Antum kalau lihat ulama-ulama yang ya lahir dari pendidikan orang tuanya, ibunya, dan juga atau didikan pemanya Luda bin Zubair, didikan daripada Aisyah, dan banyak sekali contoh-contoh para ulama yang dididik oleh sahabiat dan juga ulama-ulama yang lahir dari didikan orang tuanya, ibunya. Ya, maka Islam memberikan keadilan yang terbaik, tempat yang termulia bagi wanita itu, bukan menjadikan sebagai barang pajangan, barang permainan, ya, yang dijadikan sebagai alat untuk dieksploitasi, ya, diperas, ya, bukan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.